وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب المحافظة على الأعمال، باب menjaga amal-amal kebaikan dengan cara apa tadi? Dengan cara meninggalkan sikap ngawur dan sikap meremehkan terhadap perbuatan baik. Kita masuk pada al-hadithul awal. Hadithu Aisyada, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Wa kana ahabbud dini ilaihi wa kana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini, lebih mencintai agama ilahi. Menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majawama, apa saja yang langgeng, apa saja yang melanggengkan sahibuhu, pemilik agama tersebut alaihi, sesuatu tersebut. Jadi ahabbud din ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Jadi sebaik-baik agama itu apa sih? Yang bagaimana? Yang seorang itu bisa menetapinya, bisa melanggengkannya. Ya, itu agama yang baik. Karena itu terhadap satu amal perbuatan kita tidak boleh meremehkan. Meskipun kecil, berarti Zain sawahnya dapat tugas dari Ustaz Luqman ngambil air. Ini sampai besok semuanya akan jadi kenangan. Oh, Zain sopo lupa tau mana? Yo, mulai salah seorang ya santrinya Ustaz Luqman namanya Ahmad jadi pengusaha terkenal. Amin. Ya. Amin. Ya. Mas Wahyu datang. Keiling gua ngambil Zain. Zain siapa sih? Zain Banyu lo. Ya. Subhanallah ya. Langsung si Ahmad apa? Ingat masya Allah saya bisa seperti ini terinspirasi oleh Kang Zain ya, yang ikhlas tiap hari ngambilkan ya, aku minum, teman-temanku semuanya bisa minum seger, akhir iso belajar, akhir iso ibadah ini. Kalau gitu udah, sekarang di mana? Oh ya, sekarang Zain sekarang lagi bangun pondoknya. Oh, lagi manggung pondok, bangun pondoknya. Ya, iya, kekurangan dana. Beres. Saya yang nanggung, kata Ahmad. Ya. Subhanallah, ya. Kenapa? Karena Ahmad sebagai tanda terima kasihnya sewaktu di pondok ingat jasanya Kang Zain yang apa? Mengambilkan air. Koyoke remeh. Tapi justru kalau dipikir, ya Allah, ibarat mesin, ibarat sepeda motor, kalau enggak ada bensinnya, biar. Jalan. Sementara Ahmad jadi saudagar kaya raya se-Asia Tenggara, ya, ingat itu langsung. Kemudian apa? Pada Muzayin langsung, saya yang nanggung. Waktu itu apa? Ceritanya, Muzayin lagi bangun pondok masjidnya, yang nanggung Ahmad semuanya semeni. Karena bisnisnya waktu itu Ahmad apa? Bisnis apa? Ekspor, impor apa? Semen. Kan bisa jadi. Nah, kita seperti ini bukan hal yang apa? Mengada-ada, banyak sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Menghendaki di luktau. Karena itu kita harus apa? Punya impian yang tinggi. Amin. Ya. Tapi jangan hanya mimpi. Ayo bekerja. Walaupun itu sedikit, tapi kita wujudkan. Dengan giat belajar, giat ibadah, itu paling penting. Sedikit-sedikit, ya. Nah, lama-lama jadi bukit. Kan gitu ya, paribasannya seperti itu. Waqad sabaqa, dan teman-teman disik filbabi indalim kibab qoblahu, tak turungi kimau. Sudah kemarin, sudah disinggung tentang bapak-bapak. Tentang kemarin, kita di bab yang ke-14, bahwa kalau mengerjakan sesuatu, ibadah, suatu pekerjaan itu, apa? Gak usah, ngoyo-ngoyo. Gak usah yang berat-berat. Ya. Tujuannya apa? Gak boleh yang berat-berat. Tujuannya biar tidak bosan. Tapi bukan berarti kalau semuanya ada orang yang mengerjakan yang berat itu kemudian apa? Nah, salah, tidak. Ada orang yang apa? Menurut orang itu berat, tapi dia tidak. Jadi berkenapa? Karena sudah terlatih. Cari, siapa ini? Ganggu teman ini. Ya, satu contoh. Ada orang, ayo Ren, ayo ikut sholat tasbih. Waduh, kalau nggak biasa akan jadi, wih, sholat tasbih, Ren, mau contoh apa? Subhanallah, pengkelungan, terus tidak. Waduh, apa Ren hari ini? Jadi berat kenapa? Karena nggak pernah dilaksanakan. Karena nggak pernah dilaksanakan, nggak pernah dilaksanakan. Jadi kayak ember berat. Tapi coba satu pondok, ya, satu majelis taklim, ya, satu pengajian yang merutinkan tiap bulan atau tiap apa pasaran itu ada yang apa membiasakan jamaahnya yang ngaji mengerjakan apa? Sholat tasbih. Oh, rasanya justru kok kangen nih kapan gak sholat tasbih. Kalau sudah ngadakan apa namanya sholat tasbih itu, yang datang ribuan. Yang di Gresik itu ada zamannya Mbah Yai Asrori almarhumullah ya berlahu. Ya. Ini kalau beliaunya datang mengumumkan besok itu biasanya kayak seperti ini maulid, bulan maulid begini. Ya. Ya maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri beliau. Apa? Ngadakan apa sebelum baca maulid? Kadang-kadang sudah baca maulid itu apa? Adakan sholat tasbih. Itu yang datang ribuan. Tua, muda, terutama anak muda-mudanya yang biasa geng-gengan, trek-trekan itu, ikut semuanya, subhanallah. Ya? Rambutnya gondrong-gondrong. Rubah sudah. Ya? Digersek anak itu. Jamaahnya disebut dengan jamaah orang-orang. Ya. Ikut semuanya. Tangan. Kenapa? Karena ya tiap bulan sekali. Tiap bulan sekali. Yang bisa ikut akhirnya apa? Jadi enteng. Padahal tiap bulan sekali. Coba kalau kemudian sholat tasbih itu dilakukan tiap minggu sekali, ya pekan sekali, ya Jumat sekali. Oh, tambah gampang, tambah enteng. Ya. Apalagi kalau kemudian apa tiap hari, kalau sudah terbiasa ya jadi enteng. Ya, itu tahapan. Ya, tahapan-tahapan yang harus diketahui. Ya. Kalau enggak dilatih ya seperti itu. Maka sedikit demi sedikit kalau itu diniati, ya semangatnya enggak ada yang berat. Hadis yang kedua wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-laili aw an zaid minhu fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-laili rawahu muslimun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabani wong nama kang guru sapa man an hizbihi ninggal atau saking ninggal dia tidur an hizbihi ninggal saking bacaane bacaan Qurane man minal lail saking bengi hizib itu satu paket bacaan. Kapan Indonesia dikenal dengan rukuk, sa'ain. Ya. Tapi kalau kebiasaan para sahabat itu tidak sak rukuk tapi sak hizib. Karena itu bacaan Al-Qur'an kalau menurut apa standar internasional, standarnya para sahabat mocoe tidak banyak, minimal apa sak rukuk, sak hizib. Jadi kamu lihat di Al-Qur'an tahriyah, pocoat, ya, kalau misalnya itu ada hizib. Hizib itu satu paket, kadang-kadang ya 10 ayat, kadang-kadang 12 ayat, macam-macam. An hizbihi. Jadi barang siapa yang malam biasanya baca satu hizib, kok enggak baca satu hizib? Aw an syai'in minhu. Atau utawa ninggal saking suci-suci minhu saking hizib. Atau apa? Dia enggak sempat baca satu hizib. Namanya satu hizib ini biasanya 12 ayat karena satu hal yang harus apa? Ada keperluan, ada tugas, akhirnya diocom separuh hizib saumamani. Berapa? 6 ayat saumamani. Fa qara'ahu mongko maca hu in ing hizbi au in syai'in ma baina salatil fajri. Ma baina salatil fajri ono ing waktu antarane salat fajar wa salatiz zuhri lan salat zuhur. Terus dia kok gelem maca nutupno nyauri bacaan Qur'an tadi yang tadi malam tidak bisa baca tadi itu antara sholat fajar dan sholat zuhur. Kutiba lahu, kutiba mongko ditulis lahu kedua man ka'an nama koro'ahu koyok sak temeni ma, coba man kumau ngoco minal laili ing dalam waktu ya. Jadi meskipun dia tidak membaca tadi malam, kurang bacaannya, tapi ya boh, karena sudah menjadi rutinitas, sudah istiqomah, ya, maka terus kemudian sampai apa? Tanda istiqomah disauri, ya, tanda ini tak ropel lah, tak sauri kurang ini, mabimik namanya krek, tak sauri, tak kodok. Kapan ngodoi? Antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka Allah tetap menghitung pekerjaan dia sebagai pekerjaan yang istiqomah. Dari sini kemudian ada gambaran ya, maca Quran paling apik kapan? Waktu malam hari. Seumpama dia tidak bisa, maka apa? Dia nyaur waktu ba'da subuh, terus sampai lu zuhur waktunya itu jauh. Ria, nah ini dari ini kita mengetahui, ini paling tidak aku ojo sampai dahulu gak mencukur pirang ayat lihatan di Al-Quran maksudnya Al-Hizbu itu satu paket, satu bagai apa, satu rangkaian ayat. Rawahu muslimun. Hadis ini rawahu riwayat dari hadis muslimun sama Imam Muslim fil musafirin dalam kitab musafir bab jam salatul lail wa man nama anhu au maradin. Afadal hadis. Faedah hadis ini adalah satu al muhafadzatu alal aurat, menjaga wirid. Ya, wirid apa? Wirid apa berarti? Wirid Al-Qur'an. Ya. Jadi orang Islam harus punya wirid, punya wiridan. Ya. Aurat. Tapi aurat yang paling bagus adalah Al-Qur'an. Apa enak wirid? Siapa yang bisa mengalahkan wirid Al-Qur'an? Tidak ada. Kenapa? Karena satu huruf saja dapat pahala berapa? 10 kebaikan. Faedah hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh siapa, yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Wa in fatahu waradahu bi'udri, apabila dia udur lupa ya, atau karena apa tugas dan sebagainya, fa asra'a li qada'ihi, maka dia cepat-cepat mengqada'nya. Kana lu jawabuhu kamilan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kama lau adzau fi waqti, sebagaimana dia apa? Mengerjakannya pada waktunya. Berarti seorang itu baca Al-Qur'an pada malam hari dengan siang hari, pahalanya banyak mana? Banyak malam. Ini kok diwajah pagi hari? Iya, karena tadi malam aku gak sempat, karena ada tugas, karena ada uzur, sakit, atau dan lain sebagainya. Ngerti ya? Jadi, al-muhafadzatu alal awrat. Nah, maka, bagaimana kita menjadi kita tetapkan bersama ya di pondok ini, di masjid ini, bahwa setiap malam hari Rabu malam Kamis kita rutinkan apa? Nah, ngaji hadis. Sebelum ngaji hadis kita baca Rasibul Haddad. Ya, Rasibul Haddad adalah apa? Bacaan-bacaan doa wirid-wirid yang berdasarkan dari Al-Qur'an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai tidak dibaca. Ya, ada apa saja tetap kita baca. Tidak bisa hadir di masjid, di rumah. Ya, harus malamnya tidak ikut karena sakit semuanya. Pagi hari di sahur. Penting, ya. Karena apa? Jenenge wirid harus dirutinkan. Dan apa saja yang kalian apa? Sudah diajarkan di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, jangan sampai kemudian di pondok dilaksanakan, di rumah waktu liburan tidak dilaksanakan. Itu namanya tidak istiqomah namanya. Ya sama saja, di pondok itu untuk latihan nih, ya prakteknya ya ketika kamu di rumah, ya ketika waktu liburan itu justru yang aslinya kamu dapat tidak. Ini semuanya dalam rangka proses untuk apa? Kita menjadi orang yang baik. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita tetap melaksanakannya. Yang penting satu tadi apa diingatkan oleh Al-Imam Nawawi, tidak boleh apa tadi? Tidak boleh ngawur dan meremehkan. Enaknya kita kalau mondok langsung ada yang kontrol, ya, ada teman, temannya lupa, temannya yang lupa, temannya lagi kakak kelasnya. Bahkan yang selalu terus 24 jam siapa yang mengontrol? Gurunya. Loh, coba di rumah. Ya boleh di rumah lho, ya. Ngake godane akeh setani. Noh, setan kota hitam, setan kota cuili, ngono sing abang ngono waduh wis. Ini penting ya. Untung kalian semuanya apa? Berada di pondok harus disyukuri. Apalagi pondok adalah kata Rasulullah min wasaitir rasul, termasuk apa wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan barokah ya ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana darabna bi annana qadarabna wa annana ajrabna la laqadrabna wa tub alaina taubatan li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو تربة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل دون صلى وسلم ربي عليه عز الحب واله وصحبه عدد طش دوني والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.